Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita sore edisi hari ini, Jumat 25 November 2016, dibacakan oleh saya, Ahyar dan Kamal. Pengungsi Aceh Jaya diseruduk babi hutan. Jembatan Mane minta diperbaiki segera. Menteri Muhajir hapus ujian nasional 2017. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, putra anak dari Abu Bakar yang merupakan salah satu pengungsi korban banjir di Desa Ranto Panjang subuh tadi diseruduk oleh babi hutan hingga kritis. Dalam peristiwa itu, korban kehilangan sebagian kulit perut sekitar 6 cm akibat dicabik-cabik oleh babi tersebut. Dari Calang, Sa'adul Bahri melaporkan. Disebutkan, ayahnya mendengar suara teriakan sang anak dan dia langsung bergegas ke tempat kejadian tersebut untuk membantunya, namun setiba di sana babi hutan pun lari menjauh. Setelah diperiksa, anak tersebut telah mengalami luka di bagian perut dan paha, sehingga pada pagi itu juga korban dilarikan ke RSUD Teuku Umar untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut akibat luka serius itu. Sementara salah satu dokter RSUD Teuku Umar, Dr. Hasri, membenarkan kejadian itu bahwa korban mengalami luka serius di bagian perut dan paha. Sementara Kecik Ranto Panjang Ali Munir menyebutkan kejadian itu merupakan yang pertama kali terjadi di desanya. Korban merupakan salah satu warga yang saat ini masih mengungsi akibat rumahnya hancur diterjang banjir. Sedaralun, masyarakat Dusun Alu Landong Pidie minta jembatan kayu di tempat itu segera direhab. Itulah jembatan tempat bocah Husnul Khatimah, warga setempat jatuh karena papan lapuk lalu ia tewas tenggelam pada 12 November 2016 lalu. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Kecik Mane Tengku Amri mengatakan cuma itu satu-satunya akses menuju ke Dusun Alu Landong. Dia menyebutkan pasca bocah Husnul jatuh tenggelam, ada satu lagi kejadian bocah nyaris jatuh ke dalam sungai. Hal ini cukup meresahkan warga di sana tiap kali lewat jembatan itu. Menurutnya, di seberang jembatan itu ada sekitar 34 kepala keluarga, rumah penduduk, dan ada juga satu balai pengajian. Maka dari itu diharapkan pemerintah segera memprioritaskan merehab jembatan itu. Apalagi sekarang musim hujan, kayu lantai jembatan makin lapuk. Kondisinya sudah sangat mencemaskan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah PD, Apriyadi, mengaku pihaknya segera merehab jembatan menuju ke Alu Landong Mane dengan mengganti kayu dengan plat. Menurut Kepala Badan BPBD PD, plat untuk dipasang pada jembatan itu sedang dipesan dan sedang dalam proses. Besar biaya diperkirakan sekitar 70 juta rupiah lebih. Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi memutuskan untuk menghapus ujian nasional. Keputusan ini selanjutnya akan disahkan dengan instruksi Presiden. CNN Indonesia melansir, ujian akhir bagi siswa sekolah selanjutnya diserahkan ke daerah. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk tingkat SMP dan SD sederajat diserahkan ke pemerintah kabupaten kota. Meski diserahkan ke daerah, menurut Muhajir dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada standar nasional. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan, selanjutnya kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir menjadi salah satu pertimbangan, namun bukan menjadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. Sedaralun, hasil tes DNA menunjukkan Aryo Kiswinar adalah anak kandung hasil pernikahan antara Mario Teguh dengan Aryani Sunarto. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiono, dalam keterangan tertulis hari ini. CNN Indonesia melansir, Hasil tes DNA ini sesuai dengan pengakuan Mario Teguh yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saat menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya beberapa waktu silam. Dalam bab itu, Mario Teguh mengakui bahwa Kiswinar adalah anak kandungnya. Hasil tes DNA ini kian membuka peluang polisi untuk segera menetapkan Mario Teguh sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Meski demikian, menurut Awi, polisi masih harus memeriksa sejumlah saksi ahli dan saksi untuk menindaklanjuti hasil tes DNA ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, pihak rumah sakit di Baghdad, Irak, dan aparat kepolisian setempat memastikan jumlah korban tewas dalam serangan bom mobil di selatan Baghdad kemarin bertambah. Kompas.com melansir, serangan yang diklaim dilakukan oleh kelompok teroris negara Islam di Irak dan Suriah tersebut telah menelan 73 korban jiwa. Di antara jumlah korban tewas itu, seperti diberitakan AFP, terdapat 40 orang peziarah asal Iran. Otoritas setempat menyebutkan ada 65 orang lainnya yang terluka dalam serangan ini. Sebelumnya, jumlah korban tewas pada Kamis malam itu disebutkan berjumlah 56 orang. Serangan dilakukan di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di ruas jalan utama di kota Hilla. Bom tersebut memang disasarkan kepada sebuah bus yang berisi peziarah Iran yang sedang dalam perjalanan pulang. Mereka sebelumnya menghadiri acara kelompok Syiah di kota Karbala. Sedaralun, para arkeolog di Mesir menemukan apa yang mereka gambarkan sebagai sebuah kota yang berusia lebih dari 7.000 tahun yang terdiri dari rumah-rumah, alat-alat, tembikar, dan kuburan-kuburan besar. BBC Indonesia melansir, lokasi penemuan itu terletak di tepi sungai Nil dekat dengan kuil Seti pertama di Abydos. Para ahli mengatakan ukuran 15 kuburan yang baru ditemukan itu menunjukkan status sosial yang tinggi dari mereka yang dikebumikan. Arkeolog meyakini kota itu dihuni para pejabat penting dan para pembangun makam dan berkembang selama era Mesir kuno awal. Para ahli mengatakan penemuan ini akan menjadi pendorong bagi industri pariwisata Mesir yang tengah lesu sejak Presiden Hosni Mubarak digulingkan pada tahun 2011. Sedaralun, seorang pria yang meninju bayi perempuan berusia 5 hari di sebuah supermarket dinyatakan bersalah. BBC Indonesia melansir, bayi Elsie Rose dipukul wajahnya di sebuah toko Tesco di Altrincham Road di Baguley, Manchester pada tanggal 5 September. David Hardy menyangkal sengaja menyerang sang bayi dan mengatakan kepada pengadilan bahwa ia menyangka bayi itu adalah sebuah boneka. Ia mengakui hal itu merupakan suatu kekeliruan yang mengerikan. Ia dihukum denda sebesar sekitar 16 juta rupiah dan diperintahkan membayar biaya perkara sebesar sekitar 8 juta rupiah dan kompensasi senilai sekitar 1,6 juta rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 25 November 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.